Aduh. Ya, parkir di depan situ. Oke. Okay. Lu duluan dia, malu ya. Lu jalan duluan. Topinya. Topi, okay. Nah, yang ini. Banyak orang. Oh, ini mah jangan yang ini. Itu mah bukan yang ronda. Oh iya. Ah, itu dia Libra. Yuk, cobain yuk. Yang Sagittarius ya, cobain. Masuk. Bos. Iya kan? Iya kan. Malu. Masuk aja. Di sini. Nah, duduk aja dulu. So, yeah. Mau pilih aja, mau yang duduk gimana? Di sini aja. Sok atuh, santai dulu aja, Kang. Ngerokok. Iya. Kang, yang bagus ya. Oh, mau langsung aja ini, Teh. To the point aja lah. Langsung. Kayak gimana? Yang tinggi, putih. Heeh. Ya, pokoknya seks tinggi, putih, seksi. Iya. Harga mah no problem ya. No problem. Ini yang berapa aja? Bagus yang tadi ya. Pokoknya ini mah saya jamin aja ya. Bagusin aja ya. Terus santai aja ya. Mudah-mudahan bagus nih. Mudah-mudahan bagus. Nah, ini. Ya, servisnya halus. Bagus nih ini. Ini. Nih kenalin dulu. Nih, sosok kenalin. Mira kenalin. Mira. Oh iya. Mira. Andi. Doris. Ya udah lama kerja di sini? Baru 1 bulan. 1 bulan? Oh iya. Buya Takiyo juga. Orem. Kan so, yang lain lah. Kan ada yang lain. Oh, enggak mau. Enggak. Buyata kan nih. Ya. Mira. Tos. Nu kuma kera tuhnya. Iya, susah sebentar yang ya. Yang mungil. Oh iya, oke. Okay. Lucu. Cute. Nah, ini ada lagi dong. Nah, iya, ti orang Bogor ya. Ini orang Bogor. Iya, lihat. Ya. Sok. Noni kenalin Non. Hai, gue Noni. Andi. Darizal. Jangan kayak anak SD. Terlalu kecil. Ntar pedofilia. Iya, enggak. Kang, nggak jadi. Nah, coba. Non. Yang bagus lah, Kang. Yang dari impor ada. Nah, iya. Ini. Tolong, baru datang. Ini baru datang. Dari mana? Burundi. Dari Burundi. Pertukaran belajar dengan? Lomari. Orang, Kang sih butuh orang. Iya. Sebentar, pokoknya inilah. Ada orang bule nih. Iya. Asik. Bule. Tengok, edan. Asik. Kayak yang di film-film. Bener. Maria, sini Maria, sok masuk, gak usah malu-malu, Maria. Nih, ini kenalin Maria. Hi, my name is Maria. Andi, Dorizo, Maria siapanya Santana? Maria, how long you kerja di sini? Oh, saya baru datang 2-3 hari yang lalu. 2-3 hari yang lalu? Masih anak. Kok duduk Maria, so, mau minum, Maria? Salah. Ya. Ini boleh nih. Enggak salah. Ketuaan. Hah, ketuaan atuh. Sorry. Tuh gimana nih? Duh. Ini teh udah stok yang lain. Ini aku. Udah malam, kemalaman sih datangnya penuh. Katanya enggak tahu nih lagi penuh. Long weekend kan namanya juga. Tolonglah sekali lagi coba cariin. Atau gini aja deh. Gimana kalau Akang aja? Hah? Akang iya mau enggak? Sorangan sama kalian? Iya. Gengbeng bertiga orji mau. Ah, ya ayo lah, sok mangga. Enggak apa-apa. Kamar yang mana? Mau yang mana? Yang di atas aja. Mau pakai orai?